Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan syukur itu akan semakin besar ketika seorang mengetahui besarnya nilai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan seorang akan terus bertambah pengetahuan dia tentang besarnya nikmat Islam kalau dia terus memanfaatkan umurnya di dalam jalan thalabul ilmi, menuntut ilmu Alkitab was sunnah. Kalau seorang berpaling dari mempelajari Al-Islam, mungkin dia tidak merasa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan marilah kita syukuri bersama ma'asyiral muslimin kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk mempelajari Alkitab was sunnah di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini dari segala kejelekan. Menjaga pemerintah kita dan penguasa negeri ini dari berbagai makar. Dan semoga Allah memberkahi mereka untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam mereka beramal, dalam mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih bersama membahas sebuah pembahasan penting. Mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Naam. Bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Sehat, Pak. Takdir. Matur nuwun. Alhamdulillah. Ya. Bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim untuk mengenal perkara-perkara yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya. Seperti telah kita dengar bersama ucapan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, kanan nas yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebaikan, tentang kebaikan. Dan saya juga bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Saya ingin mengerti dan mengenal kejelekan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Saya khawatir kalau suatu saat saya harus berhadapan dengan kejelekan itu. Sehingga kalau seorang sudah ngerti itu jelek, dia akan berhati-hati. Ya. Dan ini salah satu keindahan agama Islam. Salah satu keindahan agama Islam, Islam itu dibangun di atas jalbil masalih wa dar'ul mafasid. Jalbil masalih, Islam dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Diajarkan kebaikan, diajarkan kemanfaatan. Juga Islam mengajarkan dar'ul mafasid, menolak segala macam kejelekan. Dengan dijelaskan perkara-perkara yang membahayakan manusia, membahayakan akalnya, membahayakan agamanya, membahayakan hartanya, membahayakan kehormatannya, membahayakan jiwanya. Itu Islam. Mengajarkan manusia untuk menempuh sebab-sebab maslahat, kebaikan, dan memberitahukan kepada manusia, memberikan peringatan kepada mereka, agar mengenal kejelekan dan selamat dari kejelekan yang akan menimpa apa tadi? Agamanya atau jiwanya atau akalnya atau kehormatannya atau hartanya. Lima perkara ini. Jadi kalau seorang berpegang teguh dan mau serius di dalam mempelajari Islam dan mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dia akan selamat dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi tidak cukup kita hanya belajar yang baik-baik saja. Ini loh yang baik, ini yang penting ini, belajar mengenal yang baik. Tapi di sisi lain kita juga harus belajar mengenal yang jelek. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia pun tidak cukup kita mempelajari perkara-perkara yang baik. Dalam ilmu kedokteran misalnya, mereka belajar tentang anatomi tubuh orang yang sehat. Ini kalau orang yang sehat seperti ini loh. Jantungnya seperti ini, paru-parunya seperti ini, tangannya seperti ini, cara kerja jantung seperti itu, cara kerja pankreas seperti ini. Cukup seperti itu? Tidak. Dipelajari tentang penyakit-penyakit. Penyakit yang akan menimpa badannya. Ini loh penyakit-penyakit yang akan mengenai jantung ini. Penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru ini. Sebabnya apa? Bakteri atau virus. Terus dipelajari seperti itu. Makanan-makanan yang membahayakan, makanan-makanan yang akan mendatangkan kejelekan pun dipelajari. Ini dalam urusan apa? Dunia. Ini ilmu kedokteran. Apa begitu ya Pak? Iya. Mbok panjenengan mau melihat pelajaran ilmu peternakan sama saja. Ya kan? Tidak hanya mempelajari sapi-sapi yang sehat, tapi juga mempelajari sapi-sapi yang apa? Sakit. Penyakit-penyakit apa yang menyerang dia. Di ilmu pertanian pun demikian. maka lebih-lebih ilmu agama. Tidak cukup untuk kita mengenal perkara-perkara yang baik. Sudahlah, tidak usah membahas masalah yang jelek-jelek, cukup yang baik-baik saja. Penting untuk kita belajar yang baik, harus wajib mengerti tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, tata cara mandi janabah yang benar, tata cara puasa yang sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tata cara ibadah yang benar dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, haji, umroh, dan seterusnya. Wajib kita pelajari. Tetapi jangan lupa untuk kita juga mempelajari perkara-perkara yang jelek, yang membahayakan kita. Penyimpangan-penyimpangan dalam agama, penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam akhlak. Harus dipelajari. Ya. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Semua orang ingin berebut pengaruh. Orang-orang jelek pun berusaha mencari teman-teman. Orang-orang yang berpemikiran sesat pun juga ingin mencari pengikut. Sampai perkara-perkara yang sebenarnya sudah jelas, yaitu tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih saja ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan terus mencari pengikut dan ternyata banyak diikuti. Hari kiamat yang sudah jelas, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Itu pun ternyata masih saja ada orang yang meramal, masih ada orang yang memperkirakan dan memastikan tanggal sekian akan terjadi kiamat, dan banyak kaum muslimin yang juga terpengaruh dengan itu. Ya. Fa subhanallah, maha suci Allah. Gonjang ganjing berita-berita seperti ini. Tahun 2012 dulu diperkirakan akan terjadi hari apa? Kiamat. Sekarang berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Ya. Subhanallah. Sehingga ma'asyiral muslimin, yakinlah. Ini adalah keindahan Islam. Ketika seorang mempelajari Islam, ya, dia akan dapatkan Islam ternyata mengajarkan kita untuk mendapatkan segala kebaikan, maslahat di dunia dan di akhirat. Dan dengan Islam pula kita akan mengerti dan mengenal perkara-perkara yang membahayakan diri kita di dunia dan di akhirat. Ya. Wabillahi taufiq. Mungkin untuk memperkuat pemahaman, saya berikan contoh yang sederhana. Agar nanti kalau panjenengan kundur ke rumah, bisa diingat-ingat Islam itu di antara keindahannya menjaga kita dari segala kejelekan, termasuk menjaga kita dari 5 perkara pokok dalam kehidupan kita. Agama, jiwa, harta, kehormatan, ya, dan akal. Contohnya, Islam mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan. Khamr dan yang semacam dengan itu. Kullu muskirin haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu haram. Apakah bentuknya cairan, apakah bentuknya itu padat seperti pil dan seterusnya, haram. Kalau ini kita dengarkan dan kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan terjaga semuanya ini, terjaga agamanya. Seorang kalau meninggalkan minum khamr, terjaga agamanya. Beda kalau orang melanggar itu. Dia akan meninggalkan sekian banyak sholat 5 waktu. Karena dia dalam keadaan mabuk. Tidak bisa sholat. Ya. Rusak agamanya. Rusak akalnya, jelas. Orang yang mabuk telah menempatkan dirinya bersama dengan barisan majanin, orang-orang yang gila, yang tidak punya akal. Gila ketika itu. Dan ketika dia sadar, telah lemah saraf-sarafnya, rusak akalnya. Kalau meninggalkan berarti terjaga apa? Akalnya. Agamanya terjaga, akalnya terjaga, hartanya terjaga. Berbeda dengan orang-orang yang dia sudah kecanduan dengan obat-obatan yang terlarang. Dengan minuman-minuman keras. Hartanya terbuang. Begitu saja. Dan akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jal. Jiwanya tidak terjaga. Ketika dia melanggar apa yang Allah larang ini. Betapa banyak kita mendengar orang mati dalam keadaan overdosis. Mati. Dikagetkan fulan, badannya menjadi hitam. Terbakar jantungnya. Ketika dia minum minuman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak terjaga jiwanya. Dan yang kelima, kehormatannya. Kehormatannya jatuh. Dirinya, keluarganya, orang tuanya, bahkan sebuah negeri pun akan jatuh kehormatannya. Ketika ternyata penduduknya adalah orang-orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Sehingga sekali lagi ma'asyiral muslimin, ini menekankan kembali betapa pentingnya kita mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang dari syariat Islam, dari ajaran Alkitab dan Sunnah. Maksudnya yaitu tadi, agar kita bisa berhati-hati dan kita menempuh sebab keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seingat saya kita sudah membahas ya mengenal usul pokok-pokok kelompok-kelompok yang sesat. Sudah kita bahas dulu bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sugeng, masih hidup. Semuanya sama, satu ummatan wahidah. Tidak ada sedikit pun penyimpangan. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di masa kekhilafahan beliau 2 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah, juga demikian. Belum ada kelompok-kelompok sesat yang muncul. Ya, muncul orang-orang yang murtad, nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, semuanya segera ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun masa kekhilafahan Umar Ibnul Khattab, juga kaum muslimin dalam keadaan ummatan wahidah. Padahal Islam sudah meluas kemana-mana. Ke timur dan ke barat. Di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk kepada kekhilafahan Utsman Ibnu Affan. Di tengah-tengah masa beliau itulah. Allah telah menetapkan mulai bermunculan orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jal. Sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Terus gerakan yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah terus berkembang. Sampai kemudian menelan korban berikutnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga wafat, meninggal, terbunuh, dibunuh pada tahun 40 Hijriah. Naam. Dan seterusnya. Dan Allah telah menetapkan perpecahan itu ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ujian. Diuji kita. Ya. Kalau Allah berkehendak, semuanya sama. Bisa. Tetapi hikmah Allah menetapkan bahwasanya memang demikian manusia harus berselisih, berbeda pendapat, terjadi perselisihan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wabillahi taufiq. Dalam kehidupan keluarga saja, suami dan istri banyak ujian. Perbedaan pendapat suami dan istri. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkup keluarga berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dituntut agar manusia membuktikan untuk kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya. Kalau ingin selamat, kalau ingin mendapatkan hidayah. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, kelompok yang pertama kali muncul di dalam sejarah tarikh Islam adalah kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Orang-orang yang mengingkari mada takdir. Naam. Sedikit kita ulang. Dan pengulangan ini bermanfaat insyaallah. Yang penting kita memahami. Al-Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, wajib mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan telah Allah takdirkan. Di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Mal iman?" Apa itu iman? Maka Nabi mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Orang yang beriman itu adalah kamu beriman kepada Allah, rukun yang pertama. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir. Naam. Bagaimana kita beriman kepada takdir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Diterangkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini adalah kesepakatan mereka. Al-Imamu Syafi'i wal-Imamu Ahmad wal-Imamu Malik dan seluruh a'immah, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semuanya di dalam mengimani takdir Allah itu dengan mengimani empat rukun. Ada empat rukun yang harus kita imani. Ya, kalau kita ingin baik dan benar dalam beriman kepada apa? Takdir. Empat rukun. Nah, kita akan sebutkan secara ringkas ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rukun yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya adalah kita mengimani ilmunya Allah. Jadi iman kepada takdir itu hakikatnya adalah mengimani ilmunya siapa? Allah. Mengimani ilmunya Allah. Kita yakin, seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha berilmu. Di antara sifat Allah adalah sifat ilm. Ilmu. Dan ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah maha tahu apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, yang akan terjadi. Semuanya Allah maha tahu dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ngeten nggih? Yakin atau tidak? Nah ini sebagai seorang muslim. Tentunya harus apa? Yakin. Kan demikian ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu. Ya, ini kita meyakini ilmunya Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasalam dan keturunannya, termasuk Fir'aun, Korun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya, Allah maha tahu tentang makhluk-makhluknya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah. Karena ilmu Allah ilmu yang maha sempurna. Allah maha tahu tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Allah belum menciptakan Fir'aun. Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Dengan rinci dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Lahab di dalam memusuhi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha tahu sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang maha apa? Sempurna. Bismillah. Manusia saja yang ilmunya tidak pasti itu kadang di dalam menilai bisa dikatakan benar. Contoh, ya, ada orang yang bodoh, kemampuannya apa namanya terbatas. Ya. Kemudian dia masuk untuk mengerjakan soal-soal ujian. Saya bisa mengatakan dia tidak akan lulus. Nah, ternyata betul tidak apa namanya lulus. Memang saya ngerti kemampuan dia seberapa. Nah, ya. Tapi tidak pasti, bisa jadi dia kebetulan milih ABC-nya ngawur tapi benar lulus kan demikian. Ya, tetapi menurut ya berdasarkan apa yang saya amati dari orang ini, insya Allah tidak akan lulus. Betul tidak lulus. Padahal ilmu saya tidak pasti, ya kan? Tidak pasti tapi betul analisanya. Itu ilmu kita. Apalagi ilmunya Allah Azza wa Jal yang tidak ada kecuali kebenaran. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham ya? Ini yang pertama. Taib. Jam berapa Isya? 7 kurang berapa? 7 kurang 10. Ya. Taib. Kita masuk yang kedua. Berdasarkan ilmu Allah, taib, rukun yang kedua yang harus kita yakini tentang takdir adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah yakni penulisan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan al-qalam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah. Apa yang ditulis oleh pena? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itulah Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz. Tempat di mana tertulis di situ takdir-takdirnya Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini selama ini dan sampai nanti hari kiamat, semuanya sudah tertulis di mana? Al-Lauhul Mahfuz. Dan yang ditulis di Lauhul Mahfuz berdasarkan ilmunya Allah. Berdasarkan ilmunya Allah. Sehingga tidak mungkin salah. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Termasuk apa yang sedang kita lakukan hari ini. Siapa saja yang duduk di majelis ini, siapa saja yang hadir di majelis ini, segala kejadian yang terjadi di tempat ini, terkait orang per orang, pribadi-pribadi atau secara keseluruhan, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat sebelum kita ada. Allahu Akbar. Betapa sempurnanya ilmunya Allah. Ya. Wabillahi taufik. Jadi jangan ragu kalau panjenengan ditanya, apakah cerita dan kisah tentang gelas ini itu ada di dalam apa namanya Lauhul Mahfuz? Kalau panjenengan ditanya, ada enggak kisah tentang gelas ini di Lauhul Mahfuz? Ada tidak? Ada. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Bismillah. Semuanya ada. Tidak ada yang luput. Ya. Antum tidak tahu kan? Panjenengan tidak tahu kalau minumannya akan diambil. Tidak tahu kan? Saya pun tidak tahu. Nah. Tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada. Jadi gelas ini punya kisah. Ya. Yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini rukun yang kedua. Taib, setelah selesai penulisan di Lauhul Mahfuz, terjadilah sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz, satu persatu kejadian demi kejadian terjadi sampai hari kiamat. Dan terjadinya kejadian-kejadian itu urut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Di Lauhul Mahfuz tertulis bahwasanya Nabi Nuh ada dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ada dulu sebelum Nabi Ishak dan Nabi siapa? Ismail dan seterusnya. Maka terjadilah apa yang ada di Lauhul Mahfuz, terjadi satu demi satu, ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai akhirnya dunia ini. Semua akan terjadi. Dan terjadinya itu dengan masyiah Allah, kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Ini rukun yang ketiga. Tidak boleh kita apa namanya lupakan. Kita akan benar di dalam beriman kepada takdir kalau kita mengimani yang ketiga, yaitu masyiah, kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi ini, ya, tidak lepas dari kehendak Allah. Kita diberi kehendak oleh Allah, tetapi kehendak kita tidak lepas dari kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian ya menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Yakni ya kehendak kita mengikuti ya kehendak siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Wabillahi taufik. Naam. Allah yang berkehendak. Ya. Secara mutlak. Segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak apa? Allah. Kita diberi oleh Allah kehendak, iradah, kesempatan untuk memilih. Ya. Tetapi tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Rukun yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Yakni segala sesuatu itu dengan penciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Wabillahi taufiq. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah apa? Makhluk. Kita adalah makhluk Allah. Perbuatan kita juga makhluk Allah Azza wa Jal. Meja ini juga makhluknya Allah. Semuanya makhluknya Allah. Segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini kewajiban kita di dalam beriman kepada apa? Takdir. Ya. Semoga bisa difahami. Ya. Adapun orang-orang yang menyimpang di dalam takdir, ada dua kelompok. Yang pertama adalah Qadariyah, dan yang kedua adalah Jabriyah. Kelompok yang sesat dalam masalah takdir ada dua kelompok. Yang pertama adalah Qadariyah, kaum Qadariyah, dan yang kedua adalah kaum Jabriyah. Jabriyah dan Qadariyah. Nah. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit. Baik. Kalau orang-orang Jabriyah, agar memahami panjenengan, orang-orang Jabriyah itu mereka mengatakan bahwasanya makhluk kita ini tidak punya kehendak. Jadi kita ini ibarat bulu dan kapas yang diterbangkan oleh angin, kemanapun angin itu berhembus, maka dia akan berjalan sesuai dengan arah angin. Kita tidak punya kehendak, kata mereka. Jadi hidup kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Kita tidak punya kehendak. Nah. Dan ini adalah batil. Kalau Anda ditanya, Anda punya kehendak atau tidak? Punya tidak? Punya. Punya keinginan tidak? Punya keinginan. Diberi kesempatan untuk memilih atau tidak oleh Allah? Diberi kesempatan untuk memilih. Di hadapan kita ada dua gelas, yang satu racun, yang satu susu. Apakah kita merasa dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tangan kita ini dipaksa untuk mengambil sesuatu, kemudian minum sesuatu itu? Nah, tidak. Kita diberi oleh Allah apa? Masyiah. Kehendak. Tetapi itu semuanya tidak lepas dari kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Orang-orang Jabriyah, mereka mengatakan bahwasanya kita ini seperti apa? Angin. Nah. Ya. Kalau pemahamannya seperti itu, rusak kita. Sudahlah, di rumah saja. Kalau memang saya akan kaya, ya nanti kaya. Nah. Ya. Ya. Sudahlah, tidak usah berusaha. Kalau saya akan ditakdirkan akan... Tidak seperti itu. Nah. Kita diberi oleh Allah masyiah. Kemampuan, usaha, terus berusaha. Itulah orang-orang Jabriyah, orang-orang yang sesat, di mana mereka ya menolak adanya masyiahnya manusia. Ya. Adapun kita meyakini masyiahnya Allah, Allah memiliki kehendak yang mutlak, kita pun diberi oleh Allah kehendak, namun kehendak kita tidak lepas dari kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha. Diperintahkan untuk berusaha yang baik. Yang kedua adalah orang-orang Qadariyah. Kita tutup dengan ini. Orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita sendiri yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Manusia menciptakan amalannya sendiri. Tidak benar yang seperti ini. Kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah menciptakan kita dan menciptakan pula semua perbuatan kita. Ya. Perbuatan kita tidak mungkin ada kalau Allah tidak berkehendak untuk menciptakannya, ya atau tidak? Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Orang-orang Qadariyah demikian. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, ya. Seorang dikatakan beriman kepada takdir ketika dia mengimani empat perkara ini. Yang pertama, iman kepada ilmunya Allah yang maha sempurna. Kemudian beriman bahwasanya segala sesuatu telah dicatat di lauhil mahfud berdasarkan ilmunya Allah. Kemudian segala sesuatu yang telah dicatat itu akan terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Dan tidak lepas dari penciptaannya siapa? Allah. Dan kalau seorang menyimpang dari ini akan sesat seperti kaum Qadariyah dan juga kaum apa? Jabriyah. Kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Baik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita keimanan kepada takdir dengan iman yang benar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.